بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan pagi hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan bahwa tema pembicaraan adalah penjelasan tentang etika syar'i di dalam menyikapi silang pendapat di kalangan para ulama. Dan pembahasannya kita ambil secara tematis dari kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yang berjudul Raf'ul Malam an Al-A'immatil A'lam. Dan pembahasan ini, kalau kita berbicara tentang masalah khilaf, perselisihan dan perbedaan pendapat, ini adalah masalah yang sangat luas dan sangat banyak cabang yang perlu diuraikan. Yang jelas, di dalam pembahasan ini saya akan meringkas dan akan memberikan beberapa hal yang saya pandang hal tersebut merupakan pedoman dan pijakan-pijakan dasar di dalam menyikapi adanya perbedaan pendapat. Secara umum, pembahasan ini adalah pembahasan yang penting. Ia penting untuk diketahui dari sisi seseorang memahami apa sebab terjadinya perbedaan pendapat. Kemudian perbedaan pendapat itu apakah tercela atau terpuji. Kemudian di sisi yang lain, apa hikmah-hikmah dengan adanya perbedaan pendapat. Kemudian bagaimana mauqif, sikap seorang muslim dan muslimah di dalam hal tersebut. Iya, seorang yang punya fikih dalam menyikapi khilaf, dalam menyikapi perbedaan pendapat, ini akan melahirkan di dalam dirinya keluasan wawasan, dan akan melahirkan diri dalam dirinya tahqiq di dalam sejumlah makna peribadatan yang saya akan terangkan, sejumlah hikmah berkaitan dengan masalah. Kemudian di sisi lain, jangan disangka jelek terhadap para ulama tatkala terdapat sebagian pendapat yang kadang menyelisihi sebuah hadis, atau sebagian pendapat diselisihi oleh ulama yang lainnya. Maka dengan mengetahui fikih khilaf ini, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat itu, insyaallah taala kita akan pandai melihat sebuah permasalahan, menetapkan pada tempatnya, kemudian juga pandai memberi udzur kepada para ulama. Dan ini tema umum yang terkandung di dalam buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebab judulnya Raf'ul Malam. Raf'ul Malam artinya mengangkat celaan. An alaimatil alam, dari para imam yang terkenal, mengangkat celaan dari mereka. Iya. Ini pembahasan yang dibahas di dalam buku ini. Dan sebagaimana yang dimaklumi, pembahasannya bersifat khusus menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu, di kalangan para ulama. Tadi saya melihat saya perlu memberikan beberapa pendahuluan dan beberapa perkara yang dengannya kita bisa mengetahui perbedaan pendapat secara umum, apa yang terjadi perselisihan di tengah umat ataupun perbedaan pendapat, apa sebab-sebab di belakangnya dan bagaimana bentuk-bentuknya. Saya akan berikan beberapa pendahuluan. Iya. Yang pertama di sini yang perlu saya terangkan sebagai pendahuluan, bahwa adanya silang pendapat, apakah disebut khilaf atau disebut ikhtilaf, ingin dibahasakan silang pendapat, perbedaan pendapat, perselisihan, kalimat-kalimat yang dipakai, ya, khilaf, al-ikhtilaf, at-tanazuk, dan kalimat-kalimat yang semisal dengan itu, adanya hal ini adalah perkara yang sudah merupakan ketentuan Allah, sunnatullahi al-qawmiyya al-qadariya, adalah sunnah Allah yang telah ditentukan dan takdir yang telah ditetapkan. You got mail. Iya. Dan ini bahwa ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Ada ketentuan kauni dan ada ketentuan syar'i. Ketentuan kauni adalah ketentuan yang telah ditetapkan, ditakdirkan. Tapi belum berarti ketentuan itu adalah hal yang disukai dan dicintai oleh Allah. Ya, ditakdirkan dan ditentukan karena hikmah yang lain, karena hikmah yang lainnya. Nah, seperti ketentuan misalnya adanya kemaksiatan. Kemaksiatan bukan hal yang dicintai. Wala yarda li'ibadihi al-kufur. Allah tidak rida kekafiran untuk hambanya. Ya. Tapi ditentukan adanya kemaksiatan, ada hikmah di sisi Allah untuk menguji hamba-hamba siapa yang jujur dalam keimanannya, menguji kesabaran mereka, menguji tingkat-tingkat peribadatannya, kedekatannya kepada Allah, dan berbagai hikmah yang lainnya yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala maha mempunyai hikmah yang mendalam di atas setiap ketentuan dan takdirnya. Iya. Ini disebut sunnatullah al-kawni, al-kawniya, ketentuan yang telah ditetapkan, takdir yang telah diputuskan secara kawni. Dan ketentuan syar'i, ketentuan syar'i adalah suatu hal yang diperintah dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Suatu hal yang diperintah dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketentuan syar'i. Ya, diperintah untuk melakukan ketaatan, diperintah untuk beriman. Ya. Ini adalah hal-hal yang merupakan ketentuan syar'i. Dan ada ikhtilaf adalah sudah merupakan ketentuan kauni seperti yang saya terangkan tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Terus-menerus mereka berselisih. Ditekankan, terus-menerus mereka berselisih kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan akan adanya perselisihan walaupun di awalnya manusia mereka di atas satu agama. Kana an-nasu ummatan wahida, fakhtalafu, adalah manusia tadinya mereka satu, umat yang satu. Kemudian setelah itu mereka berselisih. Maka perselisihan adalah sudah merupakan sunnah Allah al-Kauni. Tapi bersamaan dengan itu, adanya perselisihan ini bukan artinya manusia dibiarkan begitu saja mereka berselisih. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan dan keagungannya dan kebesarannya, Allah menunjukkan jalan yang lurus, menerangkan as-siratal mustaqim, sehingga tidak ada udur bagi orang yang menyimpang, tidak ada udur bagi orang yang keluar dari jalan yang lurus. Sebab as-siratal mustaqim, petunjuk yang lurus, telah diterangkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terangnya Allah memerintah kepada nabinya, wa anna hadha sirati mustaqiman. Ya, kata Allah firman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, sungguhnya ini jalanku yang lurus, terangkan jalan yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian dipecah belah dari jalannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, kul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadihi sabili, ini adalah jalanku. Bagi kalimat hadihi, kata isyarat menunjuk kepada sesuatu. Ya, tidak lagi tunjuk kepada sesuatu kecuali sesuatu telah jelas. Sebab yang belum jelas tidak dipakai kata isyarah padanya. Jalan yang lurus, sungguhnya ini adalah jalanku, saya berdakwah di atas jalan ini. Demikian pula orang-orang yang mengikuti saya berdakwah di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Iya, di atas ilmu dan keyakinan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci, mendetailkan ayat-ayat, ya, supaya nampak petunjuk itu. Walitastabina sabilul mujrimin, dan supaya nampak jelas jeleknya jalan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa. Dan di dalam hadis Irbad Ibn Salya yang juga datang dari hadis Abi Darda, dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad taraktukum 'ala al-bayda lailaha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih, maksudnya sangat jelas, malamnya sama dengan siangnya, karena jelasnya petunjuk dalam syariat kita. Malamnya sama dengan siangnya, la yazigu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang dari petunjuk itu kecuali dia binasa. Iya, makanya alhamdulillah dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan karunianya kepada kita, bahwa di samping ditentukan khilaf di tengah manusia, terjadi perselisihan, dan ini sudah merupakan sunnatullah, ya, untuk menguji di antara hamba-hambanya. Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ya. Kemudian juga perlu diketahui bahwa silam pendapat, khilaf, walaupun dia adalah ketentuan, sudah ditakdirkan, tapi bukan artinya hal yang dicintai oleh Allah, bukan artinya hal yang diridai oleh Allah. Sebab telah datang nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencelah perselisihan, dan perbedaan pendapat. Iya, maka ini adalah dasar yang sangat penting yang harus diketahui. Sebab dasar dari agama ini adalah mencela perselisihan. Perintah dikatakan dalam ayat, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, terus menerus mereka berselisih. Ini penetapan sunnah kauniyah, ketetapan takdir bahwa ada perselisihan. Tapi Allah terangkan, illa man rahima rabbuk, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu. Maka menunjukkan orang yang berselisih itu adalah tercela. Orang yang tidak berselisih itu mereka adalah orang yang dirahmati. Adapun yang berselisih, dia tidak masuk ke dalam golongan yang dirahmati. Tidak masuk ke dalam golongan yang dirahmati. Dan telah banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan berselisih ini. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala, "Dalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa anna alladhina ikhtalafu wa inna alladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id." Hal tersebut karena Allah telah menurunkan Al-Kitab dengan hak, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Al-Kitab, mereka itu berada dalam syiqaq, dalam keterpecahan yang sangat jauh. Dan Allah berfirman, "Wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat." Janganlah kalian seperti, atau janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih setelah datang kepadanya petunjuk. Setelah datang kepadanya petunjuk. Dan dimaklumi nasmas, ya, di dalam masalah ini, ya, di dalam masalah perselisihan dan tercelahnya. Dan juga kita apa semuanya mengetahui hadis irbat dan syariah dari pesan dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "May yash minkum fasayara ikhtilafan katira. Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Ini juga penetapan, ya, akan adanya ujian itu, adanya sunnah kauniyah perselisihan, sekaligus ditetapkan bahwa itu adalah hal yang tercela, sebab dia menyelisih Al-Quran dan sunnah. Ya, karena itu Nabi perintahkan, kalau terjadi hal tersebut, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Nah, kemudian juga yang perlu saya terangkan di sini sebagai pendahuluan, ya, bahwa terjadinya silam pendapat di tengah umat itu diterangkan di dalam Al-Quran dan diterangkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diterangkan jenis-jenis silam pendapat itu. Kalau di dalam Al-Quran diterangkan ada bentuk silam pendapat yang setiap orang yang berselisih dalamnya dicela. Ya, setiap orang yang berselisih di dalam silam pendapat itu adalah hal yang dicela. Nah, ini apabila hal tersebut terjadi karena suatu sebab tertentu yang akan kita terangkan, seperti dia melampaui batas, terusak dalam niatnya, atau dia memperselisihkan sesuatu yang telah jelas, maka yang seperti ini semua yang berselisih adalah tercela. Seperti dalam firman Allah, Allah berfirman, "Wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum." Tidaklah orang-orang yang diberikan kitab itu berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Mereka berselisih karena kesewenang-wenangan di antara mereka. Ya, karena kesewenang-wenangan di antara mereka. Nah, dan dalam Al-Quran juga diterangkan ada dari bentuk khilaf, salah satu dari yang berselisih dipuji. Ya, dipuji, dan mereka adalah orang-orang yang beriman, dan pihak yang lainnya dicela. Pihak yang lainnya dicela. Nah, karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Tilka ar-rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd." Ya. "Minhum man sallama Allah wa rafa ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allah ma qatatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allah ma qatalu." Allah berfirman, itulah para rasul. Sebagian dari mereka kami utamakan di atas sebagian yang lain. Di antara para rasul ada yang Allah berbicara langsung kepadanya, dan sebagian mereka diangkat derajatnya. Dan kami memberi Isa bin Maryam penjelasan-penjelasan bayinat, dan kami kuatkan dengan Ruhul Kudus. Andai kata Allah menghendaki, mereka tidak saling berperang di antara Apa tidak terjadi saling membunuh setelah mereka, setelah nampak kepada mereka petunjuk? Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Perhatikan, sebut mereka berselisih. Kemudian diantara yang berselisih ini, ada yang dipuji dan yang dicela. Karena Allah firman setelahnya, faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman, ini yang terpuji. Dan di antara mereka ada yang apa? Kufur. Ini dari Al-Qur'an. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa perselisihan itu dua jenis. Jadi diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim. Iya. Beliau menyimpulkan dari sunnah bahwa khilaf itu, perselisihan itu terbagi dua. Ada yang sifatnya ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf tanawu. Ya. Perbedaan yang sifatnya tanawu, perbedaan keragaman. Ya. Perbedaan dalam keragaman. Dan ada sifatnya ikhtilaf tadad. Ya, perbedaan yang saling bertentangan, tidak mungkin untuk ketemu. Nah, ini dua ya, jenis khilaf yang ada di dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sebagaimana yang dirinci oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Khilaf yang jenisnya tanawwu, ya, misalnya di dalam masalah tata cara adan. Tata cara adan itu banyak kaifiat yang diajarkan, ya, dan khilaf yang seperti ini tanawwu, mau dilakukan kaifiat yang pertama, apakah dia melakukan bentuk adan dari hadith Abi Mahdurah, atau dia melakukannya dari hadith Abdullah bin Zaid, ya. Kifiatnya mutanawiyah, adalah hal yang beraneka ragam. Demikian pula dalam dua istiftah, ya, dua istiftah, boleh dia membaca Allahumma baik baini, atau boleh dia membaca inni wajjahtu wajhiya, ya, atau boleh dia membaca apa subhanakallahumma, ya, dan seterusnya dari dua istiftah yang diajarkan. Nah, jika sebuah doa dalam hal ini karena semuanya diajarkan oleh Nabi, maka khilaf dalam hal ini disebut sebagai khilaf apa? Tanawu. Iya, khilaf tanawu. Dan ini ada rincian-rinciannya, insya Allah kita akan terangkan nanti lebih mendalam di pembahasan kitab Raful Malam. Iya, saya disini hanya mengisyaratkan. Ada khilaf yang sifatnya tabad, saling bertentangan. Iya, saling bertentangan. Nah, dan sini yang benar hanyalah salah satu dari dua pendapat. Yang benar hanyalah salah satu dari dua pendapat. Dan ini dalam banyak hal, ya, ini dalam banyak hal, khususnya dalam masalah akidah antara ahli sunnah dan ahli bidah, ya, perbedaan-perbedaan yang ada, silam pendapat yang ada adalah khilaf tadad. Khilaf yang enggak, yang salah satu pasti benar. Ya, dan tidak mungkin dikatakan semuanya benar. Nah, khilaf di dalam masalah takdir, dalam masalah sikap terhadap sahabat, ya, khilaf di dalam masalah asma wa sifat, ya, dan lain-lainnya dari masalah-masalah keyakinan yang telah pasti nas-nasnya dalam Al-Quran maupun hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang jelas dasar khilaf ini ada di dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan. Karena itu Nabi menjelaskan tentang khilaf tanawu di dalam sebagian hadith. Dan dimaklumi ya tentang kisah apa namanya perintah Nabi kepada para sahabat, ya, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah, ya, jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian ada yang salat asar kecuali di bani Quraidah. Ini ucapan Nabi, satu ucapan beliau. Dan para sahabat berbeda di dalam memahaminya. Jadi kisahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari Yaumul Ahzab, beliau kembali dan para sahabat juga kembali, ya. Maka Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, wahai Muhammad, apakah engkau meletakkan pedang-pedangmu sedangkan kami para malaikat belum ada yang meletakkan pedangnya, ya. Maksudnya perang belum selesai. Maka segeralah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mengarahkan para sahabat ke Bani Quraidah, untuk menyerang Bani Quraidah. Maka Rasulullah berpesan kepada para sahabat, jangan sekali-sekali ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya. Kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya semuanya berangkat. Dan sekali-sekali ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka berjalanlah para sahabat dengan hadis Nabi ini. Ya, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ya, begitu sampai di jalan, waktu asar masuk, sebentar hari terbenam, berbeda pendapat para sahabat. Ada yang mengatakan, Nabi memerintah kita jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah, itu maksudnya kita bersegera berjalan sehingga kita sampai di Bani Quraidah masih waktu asar dan kita salat asar di sana. Iya. Maka yang memahami seperti ini, ya, karena tujuan Nabi adalah ini, sepanjang kita terlambat, ya, sampai ke sana waktu salat tidak boleh diundur, kita harus salat tepat pada waktu ini. Maka sahabat yang berpahaman ini mereka salat tepat pada waktu di jalan, tidak di Bani Quraidah. Sebagian sahabat yang lain mengambil zahir konteks dari hadis Nabi. Tidak. Bahkan Nabi menghendaki kita salat asar di Bani Quraidah, apapun yang terjadi. Dan mereka terus berjalan, salat asar di mana? Di Bani Quraidah. Ini silang pendapat dalam memahami satu nas hadis. Ya. Para sahabat berbeda pendapat. Maka setelah hal tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak menyalahkan seorang pun dalam ijtihadnya. Ya, tidak menyalahkan mereka di dalam ijtihadnya. Jelas sampai sini? Maka ini bentuk khilaf tanawwu. Ya. Perbedaan yang sifatnya tanawwu disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diingkari. Nah, maka ini yang berkaitan dengan pembagian khilaf itu dan keberadaannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mungkin di antara hal yang penting di sini saya jelaskan tentang apa sebab munculnya khilaf. Iya, tentunya kalau pembahasan yang saya uraikan di sini ini sifatnya umum, khilaf yang terjadi di umat secara umum. Kalau pembahasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sebab munculnya khilaf yang terjadi di kalangan ulama secara khusus. Yang terjadi di kalangan para ulama secara apa? Secara khusus. Adapun saya akan uraikan di sini dari sebab khilaf supaya kita tahu ya, mana khilaf yang terpuji dan mana yang tidak terpuji, apa sebab yang terpuji dan apa sebab yang tidak terpuji. Nah, jadi yang saya akan bahas ini adalah pembahasan sebab khilaf, ya, sebab perselisihan yang berada di tengah umat secara umum. Di antara sebab yang menjadikan terjadinya perselisihan, yang pertama adalah sebagian manusia yang melampaui batas terhadap sebagian yang lainnya. Ya. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalafa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma jaa'ahumul 'ilmu baghyan bainahum." Tidaklah utul kitab, orang-orang yang diberi kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, tidaklah mereka berselisih kecuali setelah ilmu itu datang kepada mereka. Perhatikan. Ya, ilmu itu justru setelah ilmu datang mereka berselisih. Ini apa namanya? Maka disifatkan perselisihan ini baghyan bainahum, karena kesewenang-wenangan di antara mereka. Kesewenang-wenangan di antara mereka. Nah, jadi sifat al-baghi ya, merupakan salah satu sebab utama yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Ya, kemudian yang kedua di antara hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Dan ini diterangkan di dalam sejumlah ayat. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi." Sungguhnya ini adalah jalan yang lurus, ikutilah jalan itu. Kemudian Allah ingatkan, "Wa la tattabi'us subul." Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Ya, keluar dari syariat, bukan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, hanya sekedar hawa nafsu di dalamnya. Kalau kalian ikuti jalan-jalan itu, maka ini akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala 'ilm." Tidakkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ya, seakan-akan sebagai sembahan. Dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Nah, maka ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf adalah mengikuti waswas syaitan, mengikuti bisikan-bisikan syaitan atau anjuran-anjuran syaitan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada manusia, "Inna syaitana lakum adu فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Sungguh syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jadikan syaitan sebagai musuh. Ya, sini perintah menganggap syaitan menjadi musuh, sebab dia adalah musuh bagi manusia di setiap keadaan. Ya, sungguh syaitan itu hanya menyeru kelompoknya, ya, agar supaya mereka itu menjadi penduduk neraka. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida." Dan syaitan menghendaki mereka itu tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, maka ini di antara hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Kemudian yang lainnya di antara hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan adalah mengikuti al-mutasyabih. Mengikuti hal-hal yang samar, ya. Apakah dari sisi pendalilan atau pendapat yang samar, yang tidak jelas. Nah, bukan hal yang muhkam. Terkadang sebagian perkara hanya Allah yang mengetahuinya. Maka mengikuti hal yang mutasyabih yang seperti ini, ini adalah hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan akan bahaya mengikuti yang mutasyabih. Dalam firman Allah firman, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, mereka mengikuti apa yang mutasyabih. Mereka mengikuti apa yang mutasyabih, menghendaki fitnah dan menghendaki mentakwilnya, menghendaki mentakwilnya. Maka jalan ahli iman, ya, dalam usul ahli sunnah, dasar prinsip dasar dalam ahli sunnah, kalau ada perkara yang mutasyabih diimani, tapi yang mutasyabih itu diarahkan pengertiannya kepada yang muhkam, diarahkan pengertiannya kepada nas-nas yang muhkam, yang telah jelas, yang telah tetap ketentuan agama. Sebab ilmu adalah keselamatan dan kejahilan adalah kebinasaan, dan tidak sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun?" Ya, katakanlah, apakah sama orang yang berilmu itu dan orang yang tidak berilmu? Jawabannya sangat beda. Ya. Yang menjadi ukuran adalah ilmu, bukan ibadah. Bukan ibadah. Kadang ada orang ahli ibadah, rajin beribadah, ya, tapi kerana dia tidak punya ilmu, terlalu gampang disesatkan oleh syaitan. Terlalu gampang disesatkan oleh syaitan. Dan ini telah banyak kisah-kisah, ya, dari ahli ibadah yang mereka disesatkan, ya, oleh syaitan kerana tidak mempunyai ilmu, hanya punya semangat ibadah saja, tapi tidak mempunyai ilmu. Kerana itu sangat indah ucapan Sufyan ats-Tsauri ketika beliau berkata, "La alimun wahidun asyaddu ala syaitani min mi'ati abid." Satu orang alim, ya, itu lebih berat bagi syaitan daripada 100 ahli ibadah. Ya, kalau 100 ahli ibadah lawan 100 syaitan, sangat gampang bagi syaitan untuk mengalahkan mereka, ya, dan untuk menyesatkannya. Tapi satu alim bagi syaitan itu sangat berat, ya, untuk menghadapinya, sebab dia punya ilmu, ya, tentang apa namanya, tentang agama. Nah, maka di dalam khilaf, dalam perselisihan, terjadinya silang pendapat itu disebabkan karena adanya kejahilan. Kalau dia kembali kepada ilmu, mempelajari ilmu yang sebenarnya, maka insyaallah taala akan terangkat perselisihan tersebut. Nah, dan di antara hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan, penggunaan kalimat-kalimat global. Penggunaan kalimat-kalimat global atau kalimat-kalimat yang mujmalah, yang kadang mengandung beberapa hukum. Kadang mengandung beberapa hukum. Nah, dan ini banyak terjadi dalam sejarah. Seperti kita lihat bagaimana orang-orang khawarij dan orang-orang syiah, tatkala mereka berdalilkan dengan apa namanya, dengan ketentuan atau dengan ayat, ini hukmu illa lillah, bahwa hukum itu hanya milik Allah, sehingga mereka katakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Ini kalimat benar, ya, kalimat benar, istilah. Tapi ada mana-mana yang terkandung di dalamnya, mana yang global dan beraneka ragam mana di dalamnya. Ya, tetapi setiap orang mengambilnya dan memposisikannya pada hawa nafsunya masing-masing, ya, maka terjadilah fitnah, terjadi hal yang tidak dibenarkan. Kemudian di antara hal yang menyebabkan terjadi perselisihan adanya perbuatan bid'ah dalam agama. Setiap bid'ah itu memecah belah umat, ya, dan menimbulkan perselisihan dan perpecahan di tengah umat. Nah, karena itu ahli sunnah disebut dengan ahli sunnah, sebab mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah. Dan ahli bid'ah disebut dengan ahli bid'ah, sebab mereka apa, condong kepada bid'ah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hal yang menyebabkan terjadi perselisihan adalah berlebihan, sifat ekstrim, sifat gulu. Ya, karena itu dilarang dalam Al-Quran, ya ahlul kitab la tagulu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian gulu, jangan kalian berlebihan di dalam agama kalian. Kita dilarang untuk berlebihan, ya, di dalam agama melakukan sikap ekstrim. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan, iyyakum wal gulu, fa innama ahlaka alladziina min qablikum al-ghulu fi ad-din. Ya, hati-hati kalian dari sifat al-ghulu. Sungguhnya orang-orang yang sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena mereka ekstrim di dalam beragama. Iya. Kemudian di antara hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan adanya kebiasaan umat mengikuti kebiasaan selain dari kebiasaan umat Islam. Iya, mengikuti budaya orang-orang kafir. Nah, dari kalangan Yahudi dan Nasara, yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Sungguh kalian akan mengikuti, ya, sunnah atau mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Ya, kalian akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang bok, ke lubang biawak, ya, kalian juga pasti akan mengikutinya. Nah, kalimat bok ini saya bahasakan, saya artikan dengan biawak, itu untuk pendekatan saya. Ya, walaupun dia tidak ada di Indonesia, dengan mana biawak yang ada di Indonesia. Nah, kalau kalian dia masuk ke lubang biawak, maka kalian juga mengikuti. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Apakah orang-orang Yahudi dan Nasara? Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manin nas illa haula. Kata beliau, siapa lagi di antara manusia kecuali mereka? Nah, siapa lagi di antara manusia kecuali mereka? Maka ini menunjukkan bahwa siapa yang mengikuti jalan, ya, selain dari jalan umat Islam, kebiasaan dari kebiasaan orang-orang kafir, maka ini akan menyebabkan terjadinya perselisihan dan khilaf di tengah umat. Demikian pula di antara hal yang menyebabkan perselisihan di tengah umat adalah makar dari musuh-musuh Islam, sebab mereka menghendaki adanya perpecahan, ya, di tengah kaum muslimin, di tengah kaum muslimin. Nah, demikian pula adanya jidal dan khusumah, banyak debat dan banyak apa bertikai, ya, tentang mempertijarakan nas-nas agama yang jelas. Ya, ini juga adalah hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Demikian pula ta'assub, ya, fanatik terhadap pendapat dan terhadap mazhab, ini juga adalah hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Ya, demikian pula dimasukkannya sejumlah buku-buku, ya, sejumlah buku-buku yang bukan merupakan buku-buku umat Islam. Ya, ini menyebabkan terjadinya perselisihan ketika diterjemah buku-buku Yunani, ya, buku-buku filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka itu awal, ya, terjadinya musibah tersebut. Mulai dikenal ada filsafat dan terwarnai pada sebagian ilmu. Nah, ini semua dari hal-hal, sebagian perkara yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan perbedaan pendapat. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini bahwa perselisihan-perselisihan ini, ya, sebagaimana yang saya terangkan tadi, dia memang adalah ketentuan Allah, sunnah kauniyah. Dan saya terangkan tadi bukan artinya kalau dia adalah ketentuan Allah, bukan artinya dicintai. Telah saya terangkan mas-mas yang menjelaskan bahwa perselisihan adalah hal yang tercela dalam syariat. Ya. Dan telah saya terangkan pula, kalau dia adalah sunnah kauniyah, sebuah ketentuan dan takdir, Allah tidak mencintainya, berarti Allah punya hikmah di belakang adanya penakdiran terjadinya perselisihan. Dan para ulama menyebutkan sejumlah hikmah yang sangat penting untuk kita cermati di sini. Sebab jangan seorang menyangka bahwa di dalam membahas fikih khilaf adalah hal yang tidak ada faedahnya. Bahkan terdapat di dalamnya manfaat. Dan orang yang mempunyai fikih tentang masalah bagaimana menyikapi silang pendapat yang akan tertanam di dalam dirinya sejumlah perkara yang sangat baik, sejumlah perkara yang sangat baik. Nah, di antara hikmah ya, dari adanya perselisihan ya, di antaranya adalah untuk sebagai ujian dan cobaan ya, terhadap kaum muslimin, sehingga nampak siapa yang mengagungkan kebenaran ya, dan siapa yang tidak mengagungkannya. Nah, supaya nampak hal tersebut, siapa yang mengagungkan kebenaran dan siapa yang tidak. Alhamdulillah. Ya, agar supaya nampak siapa yang mengagungkan kebenaran dan siapa yang tidak mengagungkannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap dari kalian kami jadikan untuknya syir'atan wa minhaja, syariat dan manhaj. Maksudnya seluruh para nabi dan para rasul ada syariatnya masing-masing. Tapi mereka ada satu agama yang mereka bersatu di atasnya. Walau sya'allahu ja'alakum ummatan laja'alakum ummatan wahida. Andai kata Allah menghendaki, maka Allah akan menjadikan kalian satu umat. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi adanya perselisihan ini untuk menguji kalian terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya, sehingga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan, mana dari ujian? Fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian kepada kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah kalian semuanya kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian berselisih di dalamnya. Apa yang kalian berselisih di dalamnya. Nah, maka di sini nampak salah satu dari hikmah adanya ujian atau adanya khilaf ini, perbedaan pendapat, untuk menguji manusia ini, menguji apa yang diberikan kepada mereka ya. Melihat siapa yang mengagungkan Alkitab dan As-Sunnah, mengagungkan kebenaran, dan siapa yang tidak mengagungkannya. Nah, kemudian di antara hal yang sangat penting juga dari hikmah terjadinya khilaf ini, orang yang memahami fikih khilaf dengan baik itu akan tertanam di dalamnya tahqiq terhadap ubudiyah kepada Allah ya, terhadap ubudiyah kepada Allah, terdapat tertanam di dalam dirinya bagaimana dia mewujudkan makna memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab ia di dalam menyikapi persidangan pendapat, dia mengetahui bahwa di dalam hal ini semuanya sifatnya ibadah ya. Dia dalam beragama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia melihat perbedaan pendapat, dia tidak akan ada ta'assub atau mengikuti hawa nafsu, tapi dia wujudkan pada dirinya bagaimana ia masuk ke dalam hal tersebut, dan itu terhitung nilai ibadah untuknya, terhitung nilai ibadah untuknya ya. Dan dari hikmah, kadang jarang ada yang memperhatikannya, jarang ada yang memperhatikannya. Kalau kita melihat ya, para a'immah rahimahumullahu ta'ala, kalau mereka berselisih, maka tampak hal ini pada diri mereka. Sampai Imam Syafi'i berkata ya, tidaklah saya mendebat seorang pun kecuali saya menghendaki, saya cinta orang ini menjelaskan kesalahan saya ya. Menjelaskan kesalahan saya. Kenapa? Sebabnya maksud yang mereka inginkan adalah apa? Bukan untuk menang-menangan ya, dan bukan untuk menguatkan pendapat, tapi memang untuk mencari kebenaran, untuk mencari kebenaran. Dan ini mana ibadah yang sangat mendalam, mana ibadah yang sangat mendalam. Ini dari akhlak yang mulia, ini kita perhatikan ya. Kemudian diantara faedahnya juga, ini membuat seorang itu bisa berpikir lebih baik, bisa berpikir lebih baik, dan dia sendiri mengambil pelajaran untuk tidak bertaklid ya, tidak ikut-ikutan di dalam permasalahan yang terjadi perselisihan. Sebabnya adanya perbedaan pendapat ini, maka dia terbiasa untuk berpikir dan menimbang, melihat ya, apa dalil-dalil yang kuat, pertimbangan-pertimbangan syar'i yang mengajak ke sana. Nah, dan bagaimana Dia di dalam masalah ini terlatih untuk mengambil setiap pendapat dengan dalilnya, bukan dengan ikut-ikutan saya. Ya. Kemudian di dalam memahami fikih khilaf ini juga akan tertanam di dalam dirinya bagaimana cara dia mewujudkan ulfah, mewujudkan kecintaan kepada saudaranya, mewujudkan kecintaan kepada saudaranya dan memutus segala sebab permusuhan. Ya, sebab maksud dari perselisihan, ketika seorang muslim, ya, kita berbicara kepada seorang muslim, seorang mukmin yang menghendaki kebaikan, dia masuk di dalamnya, dia mengambil pendapat tersebut, kemudian dia membangun di atasnya sebuah ibadah yang dengan hal tersebut dia dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhlak yang seperti ini akan menimbulkan di dalam dirinya bagaimana dia bisa apa memperkuat persaudaraannya dengan orang lain. Ya, karena itu Imam Syafi'i pernah dalam sebuah munasah beliau berselisih ya dengan seorang imam. Ya, kemudian Imam Syafi'i datang kepadanya. Ya. Kemudian beliau berkata, "Wahai fulan, jangan sampai perselisihan kita ini apa namanya menjadikan kita keluar dari orang-orang yang tidak saling cinta mencintai karena Allah. Bukankah kita bisa untuk saling bersaudara walaupun kita berselisih? Ya. Bukankah kita bisa saling bersaudara walaupun kita berselisih?" Maka ini dalam perselisihan yang sifatnya, apalagi kalau sifatnya adalah istilah tanawu, istilah yang sifatnya tanawu, ada kemungkinan dalil di dalamnya, dan dalil memang apa namanya dari dua pendapat sangat mendukung, dan mungkin saja ya semua dari dalil itu punya kekuatan dari sisi pendalilan. Maka hal yang seperti ini kadang hendaknya kita perhatikan, ya, kita perhatikan dan kita munculkan dari sikap yang baik ini. Nah, sebab dimaklumi dari hal yang dari adanya perselisihan, dan perselisihan itu kalau terjadi dan ditanamkan ke dalam jiwa, ini akan menyebabkan lemahnya kaum muslimin, banyaknya pertikaian dan permusuhan di kalangan mereka. Karena itu orang yang mengerti fikih khilaf, dia masuk di dalamnya, dia betul-betul menjaga dirinya jangan sampai ia jatuh ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini beberapa hikmah dan beberapa perkara yang mungkin bisa kita petik dari apa adanya perselisihan dan perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Nah, ini beberapa pendahuluan yang ingin saya sampaikan di sini. Nah, sebenarnya ada pendahuluan-pendahuluan lain, tapi saya ingin meringkas pembahasan. Insyaallah taala kita akan masuk menjelaskan apa yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Ini pembahasan adalah pembahasan tematis. Saya tidak akan membaca seluruh dari isi kitab ini. Nah, tapi saya akan simpulkan sub-sub pembahasan yang apa namanya terkandung di dalamnya dan kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya. Di dalam pendahuluannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan kedudukan para ulama. Ini pendahuluan yang sangat penting. Ya. Kedudukan para ulama. Kata beliau, "Fayajibu 'alal muslimina ba'da muwalatillahi ta'ala wa rasulihi wa muwalatul mu'minina kama nataqa bihi al-Qur'an khususan al-ulama alladhina hum waratsatul anbiya alladhina ja'ala Allahu bimanzilatin nujum yuhtada bihim fi dhulumatil barri wal bahr wa qad ajama al-muslimuna 'ala hidayatihim wa dirayatihim." Kata beliau, "Amma ba'd, sungguhnya wajib terhadap kaum muslimin setelah dia cinta kepada Allah dan Rasul, memberikan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib atas kaum muslimin memberikan loyalitasnya kepada kaum mukminin, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Ya, secara khusus para ulama, kaum mukminin secara umum dan secara khusus dia memberikan loyalitasnya kepada para ulama. Ya, yang mana para ulama ini mereka adalah pewaris para nabi, pewaris para nabi. Ini ada di dalam hadisnya, al-ulama'u waratsatul anbiya. Ya, para ulama adalah pewaris para nabi. Nabi tidak meninggalkan harta benda, tapi beliau meninggalkan ilmu. Meninggalkan ilmu. Ya. Maka siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari warisan. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para ulama adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau sifatkan ulama juga dengan sifat yang lain. Kata beliau, alladzina ja'alakum Allahu bi manzilati an-nujum. Ya Allah, jadikan ulama ini kedudukannya seperti bintang-bintang. Yuhtada bihim fi dhulumatil barri wal bahr. Yang dijadikan petunjuk dengan mereka di kegelapan daratan dan di kegelapan lautan. Ya, diibaratkan seperti bintang-bintang. Nah, dan ini ada sebagian penyebutannya dalam hadis dan sebagian pembahasan para sahabat, mereka dibahasakan seperti bintang-bintang dalam sebagian riwayat. Ya, atau diperumpamakan dengan itu. Dan dimaklumi bahwa bintang itu, ya, bintang-bintang itu mempunyai banyak fungsi. Di antara fungsinya dijadikan sebagai petunjuk. Dijadikan sebagai apa? Sebagai petunjuk. Yang seorang mengambil iktidak dengannya. Ya. Di petunjuk jalan dia melihat di mana arah dia berjalan. Para ulama. Jelas ya? Kemudian fungsi lainnya, dia adalah hiasan di langit. Ya. Hiasan di langit, merindah langit itu. Nah, demikian pula bintang-bintang ini, ulama ini kalau ada di tengah umat, maka ini akan menghiasi umat, mempercantiknya. Nah, karena itu keberadaan mereka di tengah umat itu adalah jaminan kebaikan bagi umat. Jaminan kebaikan bagi umat. Karena itu di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ana, kata beliau, as-sama'u amanatun lin-nujum, atau an-nujum amanatun lis-sama'. Ya. Faidha dhahabat an-nujum at-tayyib. Atau Rasulullah bersabda, as-sama'u amanatun lin-nas. Faidha dhahab as-sama'u atan-nas ma yu'adun. Ya. Langit itu adalah amanah, pengaman bagi manusia. Kalau langit sudah pergi, maka apa akan datang kepada manusia apa yang dijanjikan kepada mereka, maksudnya ancaman yang diancamkan. Kemudian Nabi berkata, wa ana amanatun fi ashabi, dan saya adalah pengaman di tengah sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, apabila telah saya telah pergi, maka akan datang kepada sahabatku apa yang diancamkan kepada mereka. Ya. Terus Nabi berkata, wa ashabi amanatun li ummati. Ya. Faidha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Ya. Para sahabatku adalah amanah, pengaman bagi umatku. Apabila telah pergi para sahabatku, maka akan datang kepada umat apa yang dijanjikan terhadap mereka, apa yang diancamkan terhadap mereka. Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan adanya orang-orang yang berilmu di tengah umat. Keutamaan adanya orang-orang yang berilmu di tengah umat. Nah, dan di antara tugas dari apapun si dari bintang adalah untuk melempar jin-jin yang mendengar. Nah, demikian pula ulama ini, mereka membersihkan umat dari segala hal yang membahayakannya. Ya. Karena itu dari masa ke masa ada satu kelompok dari ulama yang menegakkan tugas ini, membela dan menjaga kebersihan umat, ya, kemurnian agama, kemurnian akidah, dan terus-menerus menampakkan kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhafirin 'ala al-haq la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Terus-menerus ada satu kelompok dari umatku, ya, yang menampakkan kebenaran zahir di atasnya. Mereka zahirin di atasnya, nampak di atasnya. Tidak membahayakan mereka orang yang mencerca mereka, dan tidak pula orang yang menyelisih mereka sampai datang hari kiamat. Iya. Maka ini sebagian dari kedudukan para ulama di tengah umat. Iya. Dan ini kaidah dasar di dalam memijak. Ini sengaja ditekankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa para ulama punya kedudukan di tengah umat. Iya. Punya kedudukan di tengah umat. Dan apabila para ulama telah pergi dari umat ini, maka akan datang bahaya yang sangat besar yang bisa mengancam umat Islam ini. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang pentingnya keberadaan para ulama di tengah umat. فتبين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu, dicabut begitu saja dari dada hamba, ilmu tiba-tiba dicabut hilang. Nah, tidak dicabut seperti itu. Iya. Tapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Nah, kemudian Nabi berkata, "Idza hatta idza lam yubqi aliman," dalam sebuah riwayat, "hatta idza lam yubqa alimun," sampai ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, atau di riwayat yang lain, sampai tatkala tidak satu alim pun yang tersisa, maknanya sama ya, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, kalau tidak ada alim lagi, maka manusia menjadikan apa? Membuat pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasa'alu fasu'ilu, mereka ditanya, pemimpin-pemimpin ini ditanya, menunjukkan bahwa alim ulama adalah pemimpin di tengah umat. Nah, fasu'ilu, maka orang-orang jahil ini yang dijadikan pemimpin ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Faballu wa aballu, maka mereka pun sesat dan mereka menyesatkan manusia, menyesatkan manusia. Maka nampak dari sini ya, pentingnya keberadaan para ulama dari maksud yang sangat besar di dalam syariat. Dan keberadaan para ulama di tengah umat ini berkaitan dengan dua hal. Hal yang pertama adalah menjaga umat dan menjaga keutuhannya, menjaga agama dan menjaga syariat mereka. Kemudian yang kedua, dari keberadaan para ulama, dari sisi mereka mempersiapkan para penuntut ilmu dan mempersiapkan orang-orang yang berilmu yang bisa menjadi penasihat dan penerus di tengah umat. Ya, maka pentingnya keberadaan mereka adalah hal yang sangat dimaklumi, adalah hal yang sangat dimaklumi. Nah, karena itu di masa ini ya, keberadaan ulama-ulama kita ya, dari ulama yang diketahui dengan keluasan ilmu mereka, baiknya manhaj mereka dan lurusnya akidah mereka, dikenal sebagai penasihat bagi umat ya, keberadaan mereka di tengah umat itu adalah sebuah nikmat. Itu adalah sebuah nikmat. Ya. Dan kadang ketika kita kehilangan dari sejumlah ulama kita, datang hal-hal yang kurang bagus terjadi. Nah, ini kita saksikan. Kita saksikan setelah meninggalnya Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, kemudian disusul atau sebelumnya Syekh Al-Albani, kemudian disusul Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibn Al-Thaymin, kemudian Syekh Muqbil. Ya, empat ulama ini yang merupakan bintang-bintang. Ya. Dunia bagi umat. Ya. Tidak meninggalnya empat alim ini, maka terjadi banyak hal yang kurang bagus dengan umat. Ya. Yang kalau terjadi di masa mereka, insya Allah Taala tidak akan terjadi hal-hal yang apa namanya seperti yang banyak terjadi sekarang ini. Nah, inilah dari sudut dan diantara sisi pentingnya keberadaan para ulama. Ya. Karena itu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga para ulama kita yang masih hidup. Ya, dan memberi taufik kepada mereka, dan juga semoga Allah memberi hidayah kepada umat ini agar supaya mereka tetap gigih dan rajin dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama. Nah, kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa qad ajma' al-muslimuna 'ala hidayatihim wa dirayatihim." Dan telah sepakat kaum muslimun. Ya. Telah sepakat kaum muslimun bahwa para ulama itu di atas hidayah dan di atas dirayah dan di atas pengetahuan. Ya. Di atas pengetahuan yang sangat detail. Pengetahuan yang penuh dengan pembahasan. Kalimat dirayah itu bukan sekedar tahu saja. Tapi pengetahuan yang apa? Yang mereka pasti pengetahuannya. Ya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ilmu bahthun muhaqqaq wa naqlun musaddaq wama siwa dalika fahadayanun muzawwaq. Kata beliau, ilmu itu adalah pembahasan yang penuh dengan tahqiq, penuh dengan penelitian. Ya. Penuh dengan ketelitian. Dan ilmu itu adalah penukilan yang penuh dengan kejujuran, penuh dengan kepastian. Ya. Selain daripada itu kata Ibnu Taimiyah, maka itu adalah igawan orang-orang yang tidur. Ya. Adalah hal yang terima. Nah, maka demikian para ulama di atas hidayah dan di atas dirayah terhadap ilmu agama. Punya kata beliau, "Kullu ummatin qabla mada'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa ulama'uha shiraruha illa al-muslimin." Kata beliau, sungguhnya setiap umat Sebelum diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama mereka adalah yang paling jeleknya. Illa al-muslimin, kecuali kaum muslimun. Fa inna ulama'akum khiyaruhum. Sebab para ulama mereka adalah orang-orang pilihannya. Ya. Fa innahum khulafa'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fi ummati. Sebab para ulama adalah para khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah umat. Ya, para pengganti Nabi di tengah umat. Wal muhyuna lima mata min sunnati. Dan para ulama ini mereka yang menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati. Dan manusia tidak beramal lagi dengannya. Ya. Bihim qama al-kitab wa bihi qamu. Dengan para ulama ini lah Alkitab bisa tegak. Dan para ulama juga tegak di atas Alkitab. Wa bihim nafaqa al-kitabu wa bihi nafaqu. Dan dengan para ulama ini pula Alkitab itu didengarkan. Ya. Sebab mereka menyampaikan, mereka menjelaskan. Wabihi nafaku. Dan para ulama juga mereka kalau berbicara, berbicara dengan dalil dari Al-Quran. Ya. Berbicara dengan dalil dari Al-Quran. Ya. Maka ini penekanan yang sangat penting sekali. Sebelum kita masuk ya, di dalam membahas apa sebab yang menyebabkan terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, maka kita harus mempunyai kaidah dasar bahwa semua ulama ya, namanya ulama sunnah ya, mereka insyaallah taala mereka adalah manusia yang berada di atas kebaikan. Sebab dasarnya ya, dasarnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wal ya'lam annahu laysa ahadun min al-a'immah al-maqbulina 'inda al-ummah qubulan 'amman yata'ammadu mukhalafata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min sunnatihi daqiqin wa la jalil." Katanya sebenarnya diketahui, kata Ibnu Taimiyah, sebenarnya diketahui bahwa tidak seorang pun dari para a'immah, dari para ulama yang diterima di sisi umat dengan penerimaan yang menyeluruh atau penerimaan yang umum, tidak seorang pun dari imam itu ada yang sengaja menyelisih sunnah Nabi. Jadi mereka kalau misalnya ada ucapan menyelisih hadits Rasulullah, itu bukan di atas kesengajaan. Ada sebab-sebab yang akan diterangkan di sini oleh beliau. Ya. Tidak sengaja dalam hal tersebut. Tidak dalam hal yang detail. Ya. Dan tidak pula dalam hal yang jelas. Mereka tidak sengaja dalam hal itu. Kenapa? Fa'innahum muttafiquna ittifaqan yaqiniyan ala wujub ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab para ulama semuanya sepakat dengan kesepakatan yang sangat meyakinkan tentang wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ala kulli ahadin minan nasi yu'khadu min qawlihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua sepakat bahwa seluruh dari manusia ini ada yang diambil ucapannya dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusayyan, seluruh ucapannya dan perbuatannya diterima. Ada pun yang lainnya dari para ulama, ya, namanya ulama, mereka juga manusia biasa. Ada dari ucapannya diterima dan ada yang ditolak. Tapi perlu kita ketahui. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa mereka ini tidak sengaja. Kalau mereka menyelisih hadits Rasulullah itu bukan karena kesengajaan. Nah, bukan karena kesengajaan. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini kaidah dari kawaidul ilm. Kaidah yang disebut dalam Al-Quran. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَأَهُ. Apabila mereka wahai Nabi Muhammad tidak menjawab dakwah kamu, maka ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Maka dalam ayat ini manusia hanya dibagi dua kelompok. Hanya dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang ittiba dan orang yang menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang beliau bawa dari sisi Allah dan sunnah yang Allah ajarkan kepada beliau. Ya. Ini maqam yang pertama. Kedudukan yang pertama yang disebut dalam ayat. Manusia yang istijabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak istijabah berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini dua golongan dari manusia. Maka jangan disangka pada alim ulama, dia masuk ke dalam golongan mengikuti hawa nafsu. Ya. Mereka masuk ke dalam golongan orang yang tidak kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu harusnya menjadi sangkaan. Memang benar, disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada yang disebut dengan nama hawa nafsu tersembunyi. Ya. Dan ini beliau terangkan di dalam sebagian khilafat yang terjadi di kalangan para sahabat. Kadang muncul sebagian hawa nafsu yang tersembunyi. Ya. Tapi hal yang seperti ini tidak memberikan pengaruh. Sebab dasar asalnya pada mereka, mereka semuanya sepakat tentang wajibnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Maka ini adalah sangkaan yang hendaknya kita pegang, ya, untuk para ulama kita. Kemudian di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, menyebutkan, ya, kata beliau, "Fala budda lahu min udrin fi tarkihi wa jami'ul adara thalathatu asnaf." Ya, sekarang kalau misalnya ada seorang alim diketemukan, ya, seorang alim ditemukan sebuah ucapan seorang alim, dan ucapan alim ini menyelisih nas Al-Quran ataupun sunnah misalnya, atau menyelisih hadith yang sahih, ya, maka pasti dia meninggalkan hadith yang sahih kerana sebuah udur, kerana dia punya udur. Maka Ibnu Taimiyah di sini menyebutkan udur-udur para ulama. Ya. Seluruh udur ini beliau kembalikan kepada tiga hal, dan tiga hal ini beliau akan cabang menjadi 10 sebab. Ya. Menjadi 10 sebab yang menjadi udur kenapa para ulama, ya, terjadi silang pendapat di kalangan mereka. Ya. Nah, udur yang pertama, kata Ibnu Taimiyah, ada ma'tiqadihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Udur yang pertama, dia tidak meyakini bahwa itu Nabi mengucapkan hadith itu. Kenapa? Mungkin ada hadithnya menurut beliau, menurut alim ini, hadithnya lemah. Iya. Hadithnya tidak syah. Atau hadithnya sudah mansukh. Terhapus hukumnya. Jelas? Maka dia tidak pakai hadith itu. Ya. Maka jangan ada yang datang berkata, ini alim ini meninggalkan hadith Rasulullah. Tidak. Tapi lihat. Apa sisi, kenapa ia tidak mengambilnya? Nah, ini udur yang pertama, kata Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, ada ma'tiqadihi iradatan hilkal mas'alati bidhalikal qawl. Udur yang pertama, iya, kata Ibnu Taimiyah. Yang kedua, si alim ini tidak meyakini bahwa apa yang terkandung di dalam hadith itu mengucapkan hadith itu. Iya. Kenapa? Itu yang diinginkan dengan pendapat tersebut. Nah, yang sini dari sisi kandungan hadith. Iya. Ya. Hadith misalnya berbunyi, maka menurut alim ini, ya, mana dari hadith tidak ada kaitannya dengan pendapat itu, tidak ada kaitannya dengan masalah yang mereka bahas, ya, bukan. Jadi lihat apa sisi, kenapa ia tidak mengambilnya. Nah, ini udur yang pertama, kata penyebutnya. Ini yang kedua, ada ma'tiqadihi iradata tilkal mas'alati bidhalikal qawl. Ya. Yang kedua, si alim ini tidak meyakini bahwa apa yang terkandung di dalam hadith itu, ya, itu yang diinginkan dengan pendapat tersebut. Nah, dari sini, dari sisi kandungan hadith, ya, hadith misalnya berbunyi A, maka menurut alim ini, mana dari hadith tidak ada kaitannya dengan pendapat itu, tidak ada kaitannya dengan masalah yang mereka bahas, ya, bukan pada tempatnya, atau tidak ada pendalilan. Yang kedua, ada ma'tiqadihi iradata tilkal mas'alati bidhalikal qawl. Ya. Yang kedua, si alim ini tidak meyakini bahwa apa yang terkandung di dalam hadith itu, ya, itu yang diinginkan dengan pendapat tersebut. Nah, dari sini, dari sisi kandungan hadith, ya, hadith misalnya berbunyi A, maka menurut alim ini, mana dari hadith tidak ada kaitannya dengan pendapat itu, tidak ada kaitannya dengan masalah yang mereka bahas, ya, bukan pada tempatnya, atau tidak ada pendalilan pada, ya. Sebab di dalam sebuah dalil seperti hadith yang saya sebutkan tadi misalnya, Nabi ketika berkata, jangan ada yang sholat di Bani Quraidah, ini kan dalil namanya, iya kan, dalil ini semuanya terima. Tapi para ulama, para sahabat berbeda pendapat dalam kandungan dalil itu. Ada yang memahami, ya, oh, sholat asar di sini, sholat betulan asar di sana, walaupun keluar waktu. Ada yang memahami yang lain, tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi ini penekanan, kita artinya pada waktu, berusaha sampai di sana pada waktunya. Kalau enggak, ya berarti kita sesat pada waktunya, sebagaimana biasa. Nah, ini berbeda di dalam memahami apa? Kandungan di dalam dalil tersebut. Ya. Maka ini sisi yang kedua, menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Kemudian sisi yang ketiga, menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat adalah dari arah orang yang berdalilkan dengan dalil. Ya. Dari arah orang yang berdalil. Ya. Alim itu sendiri, orang yang berdalil dengan dalil itu. Dan mungkin dari sisi ini yang menyebabkan banyaknya terjadi ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebab orang yang berdalilkan dengan dalil, tinggi lihat ya, ditinjau ya dari banyak sisi. Apakah dia ahli ijtihad atau bukan? Ya. Kemudian orang yang berdalil di dalam masalah itu dilihat dari sisi keilmuannya. Ya. Apa saja ilmu yang dia kuasai? Ya. Kemudian dia menonjol di ilmu apa? Ya. Kemudian ia menuntut ilmu di kondisi apa? Hidupnya di negeri apa? Ya. Apakah dia tafaqquh di atas madhab Syafi'i atau di madhab Hambaliyah atau seluruh madhab? Memang memberikan pengaruh ya di dalam cara dan metode berdalilkan. Di dalam cara dan metode mereka berdalil. Ya. Nah, kemudian juga di antara hal yang penting dibahas dalam apa namanya orang yang berdalil, ya, keadaan dan sifat orang alim itu sendiri. So, kadang keadaan dan sifatnya itu memberikan pengaruh dari hukum ya, yang keluar darinya. Nah, dari ini akan saya berikan contoh-contohnya insyaallah ta'ala. Ya. Baik, ini sisi yang keberapa tadi? Sisi yang ketiga. Kemudian sisi yang keempat yang lagi diperhatikan ya, dan saya katakan bahwa sisi ini yang merupakan sebab terjadi ikhtilaf adalah sisi masalah al-mustadal alaiha ya, permasalahan yang dijadikan dalil, diberikan dalil untuknya, diberikan dalil untuknya ya. Jadi kita sekarang ada tiga hal, ada dalil, kemudian ada orang yang berdalilkan ya, tentunya ada dalil, ada orang yang berdalilkan. Orang yang berdalilkan dia dalilkan untuk apa? Untuk sebuah masalah kan? Sebuah masalah. Jadi dari dua perkara yang dibahas tentang masalah akan dalil, kemudian pembahasan yang kedua tentang kandungan di dalam dalilnya, kandungan di dalam dalilnya ya. Maka berbeda dalam empat perkara ini, dalil, pendalilannya, orang yang berdalilkan dan masalah yang diberikan pendalilan ya. Dalam masalah yang diberikan pendalilan ya, bercabang dari empat hal ini muncullah berbagai macam silam pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya ini yang mendasari ya, empat hal ini yang mendasari terjadinya silam pendapat di kalangan para ulama. Nah, waktu itu baik, sudah lewat 5 menit ya. Saya terangkan dulu satu, sebab saya tadi terlambat berapa menit tadi. Saya khawatir nanti materi tidak selesai. Ini yang banyak saya beri contoh ya, supaya dengan contoh akan jelas ya. Nah, jadi yang penting di dalam pembahasan seorang memahami dalilnya atau memahami kaidahnya. Setelah itu dia dengarkan contoh-contohnya supaya lebih jelas kaidah tersebut ya, dengarkan dalil-dalilnya. Baik, yang pertama yang kita katakan bahwa arah yang dengannya terjadi silang pendapat, kita sebutkan berapa arah tadi, berapa sisi? Empat. Yang pertama dari sisi dalil itu sendiri. Dari sisi dalil itu sendiri. Yang pertama kita lihat dari sisi dalil ini, mungkin ada tiga pembahasan yang perlu dibahas ya, dari sisi dalil. Nah, tiga pembahasan yang perlu dibahas dari sisi dalil. Pembahasan yang pertama tentang bagaimana cara menentukan ini dalil atau bukan. Baik, yang menjadi dalil di dalam pendalilan apa? Yang pertama Al-Quran, yang disepakati ya. Kemudian yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW, ini juga disepakati. Kemudian yang ketiga ijma, kesepakatan, ini juga disepakati. Ijma dengan maknanya ijma yang sharih atau ijma yang memang telah syah sebagai ijma ya. Adapun ijma yang diragukan keabsahannya atau ijma bermakna ijma sukuti atau ijma yang lainnya, ini memang ada silam pendapat di kalangan para ulama apakah dipakai atau tidak dipakai. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian ada bentuk pendalilan lain yang kadang banyak orang tidak paham. Ada pendalilan-pendalilan lain. Ini sebenarnya dipelajari dalam buku Usul Fikih. Bagaimana hukum pendapat sahabat? Dia dalil atau bukan? Pendapat sahabat. Apakah dia dalil atau bukan? Ya. Ini juga berbeda pendapat para ulama dalam hal ini. Nah, karena itu kalau kita melihat misalnya, kita perbandingkan antara dua fikih, fikih Imam Ahmad dengan fikih Abu Hanifah, maka akan nampak perbedaan yang sangat menonjol. Sebab Imam Ahmad banyak masih asar para sahabat, sedangkan Abu Hanifah dia banyak menggunakan rai, banyak menggunakan rai dan pemikiran. Jelas sampai sini? Maka di dalam menentukan, dalam sudut berdalilkan adanya perbedaan, maka hal yang muncul di belakang, hasil dari ijtihadnya juga berbeda karena adanya perbedaan penentuan dalilnya ini. Ya, jelas ya? Demikian pula misalnya ya, di kalangan orang-orang Malikiyah ya, apakah amalan penduduk Madinah dijadikan sebagai ukuran? Sebab Imam Malik rahimahullah di antara kaidah pendalilan beliau ya, dia apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah ya, dan beliau menjadikan sebagai dalil apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Ya, kalau penduduk Madinah berbuat begini, maka itu apa? Hal yang dipastikan diterima. Kalau penduduk Madinah tidak melakukannya, maka Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak melakukannya. Ya, dijadikan i'tibar. Dan ini tentunya memberikan pengaruh dalam hukum. Ya, karena itu Imam Malik rahimahullah beliau berpendapat, ya, beliau berpendapat tidak disyariatkannya salat, tidak disyariatkannya puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Salah satu sisi pendalilan beliau, karena penduduk Madinah tidak melakukannya. Beliau menjumpai sejumlah ya, alim ulama tidak melakukannya. Jelas? Ya. Padahal hadis tentang puasa 6 hari bulan Syawal, hadisnya di mana? Hah? Di dalam Sahih Muslim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, fakana lahu shama ad-dahr." Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini tidak sampai kepada Imam Malik. Karena itu Imam Malik cuma pakai ukuran apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Ya. Dan beliau menjadikan sebagai dalil apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah berbuat begini, maka itu apa? Hal yang dipastikan diterima. Kalau penduduk Madinah tidak melakukannya, maka Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak melakukannya. Ya. Jadi tibar. Dan ini tentunya memberikan pengaruh dalam hukum. Ya. Karena itu Imam Malik rahimahullah beliau berpendapat, ya, beliau berpendapat tidak disyariatkannya tidak disyariatkannya puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Salah satu sisi pendalilan beliau, karena penduduk Madinah tidak melakukannya. Beliau menjumpai sejumlah ya, alim ulama tidak ada yang melakukannya. Jelas? Ya. Padahal hadis tentang puasa 6 hari bulan Syawal, hadisnya di mana? Hah? Di dalam Sahih Muslim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, fakana lahu shama ad-dahr." Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini tidak sampai kepada Imam Malik. Kerana Imam Malik cuma memakai ukuran apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Jelas sampai sini. Ini yang dikatakan sebagai maksud dari pensyariatan. Jelas? Maksud dari pensyariatan. Maksud dari pensyariatan ini kembali kepada beberapa perkara. Yang pertama adalah penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap apa? Agama. Kerana siapa yang murtad dari agama yang dibunuh? Sebab ini untuk apa? Menjaga agama. Ya. Orang yang murtad atau dia yang melakukan ucapan kufur diberikan hukum terhadap hal tersebut. Ini kaitannya penjagaan terhadap agama. Ya. Jelas dan banyak lagi syariat-syariat semuanya kembali kepada penjagaan terhadap apa? Agama. Kemudian yang kedua penjagaan terhadap akal. Dari maksud umum dalam syariat penjagaan terhadap akal manusia. Kerana itu dilarang minum khamar. Kenapa? Hah? karena dia bisa merusak akal. Iya. Menyebabkan seorang hilang akal. Karena itu para ulama di masa ini memberikan hukum yang lebih keras untuk orang yang memakai sabu-sabu dan narkoba. Iya. Sebab ia di dalam menghilangkan akal lebih cepat dan lebih berbahaya daripada apa? Daripada khamar. Iya. Karena itu hukum yang diterapkan di negeri-negeri yang menerapkan hukum Islam beda antara menyebabkan apa namanya minuman keras dengan orang yang menyebabkan narkoba. Kalau menyebabkan narkoba bisa dikena hukum mati. Iya. Dari sisi penjagaan dan dari sisi ta'zir. Jelas ya? Nah, ini penjagaan terhadap akal. Kemudian yang ketiga, kadang maksud dari syariat adalah penjagaan terhadap jiwa manusia. Iya. Karena itu dilarang membunuh, dilarang mengancam seorang muslim, menunjuk padanya dengan pedang juga tidak boleh, dengan besi tidak boleh. Iya. Ini semuanya penjagaan terhadap apa? Terhadap jiwa seorang muslim. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, penjagaan terhadap kehormatan. Ya, penjagaan terhadap kehormatan. Ya, penjagaan terhadap jiwa juga kadang diibaratkan penjagaan terhadap darah ya. Nah, kemudian yang keempat, penjagaan terhadap kehormatan. Ya. Karena itu dilarang mencerca seorang muslim, dilarang mencelanya. Ya. Kemudian diberikan hukum-hukum terhadap siapa yang menuduh perempuan baik-baik dituduh dengan perbuatan zina. Ya. Kalau dia tidak punya saksi, ya. Tidak punya saksi, maka dia harus dicambuk 80 kali. Ya. Kalau dia tidak mempunyai saksi. Jadi ini penjagaan untuk apa? Menjaga kehormatan. Ya. Jadi maqasid yang dinamakan maksud dari maqasid syariah. Kemudian yang kelima, penjagaan terhadap nasab. Kenapa dilarang berzina? Sebab ini akan bisa mencampur baurkan antara nasab manusia. Ya. Mencampur baur antara nasab manusia. Dan sebagian para ulama masukkan penjagaan terhadap nasab ini masuk ke dalam penjagaan terhadap kehormatan. Kemudian yang keenam adalah penjagaan terhadap harta. Penjagaan terhadap harta. Karena itu dilarang mencuri, dilarang apa namanya orang yang mencuri dipotong tangannya. Ini semuanya penjagaan terhadap siapa? Terhadap harta. Ini maqasid syariah kembali ke dalam hal ini. Jelas? Ini disebut daruriyat. Dan ada namanya hal yang sifatnya hajiat, ya. Atau hal yang sifatnya hajiat, perkara yang dibutuhkan. Ini hal-hal yang wajib untuk menyempurnakan. Dan ada tahsiniat, perkara-perkara yang dianjurkan dalam syariat, ya. Ini yang ditahkik oleh Syafi'i, ya, sampai dia menulis buku Al-Muwafaqat khusus untuk menekankan hal ini. Demikian pula Al-Iz bin Abdissalam, beliau menulis judul buku apa namanya Qawaidul Ahkam, ya, berudu kaidah-kaidah hukum tentang masalihul anam, bagaimana menciptakan kemaslahatan di tengah manusia. Ini untuk menjaga hal ini. Dan perlu diketahui bahwa seorang alim kalau dia tidak mempunyai fikih terhadap maqasid syariah ini, sebagian para ulama melarangnya untuk memberi fatwa, melarangnya untuk memberi fatwa, ya. Sebab dia akan tidak seimbang di dalam fatwanya kalau dia tidak memahami fikih ini. Ya. Nah, karena itu yang banyak ditekankan dan dilihat dari para ulama kita, bagaimana mereka menekankan orang yang sudah belajar, ya, ditekankan kembali untuk mempelajari fikih dari maqasid, dari maqasid syariah. Nah, sebelum di sini satu contoh, ya, dari fatwa para ulama supaya antum tahu bagaimana, ya, cara mendudukkannya. Nah, dan cara melihat sudut-sudut yang harus dilihat di dalam memberikan jawaban. Ya. Saya pernah tanya ke Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, hafizahullah ta'ala, tentang hukum orang yang kerja di kantor pajak. Nah, pertanyaan saya tanyakan kepada beliau bahwa di Indonesia kebanyakannya orang digaji, ya, mungkin pemasukan pemerintah lebih dari 50% dari pajak. Ketika saya sebut hal tersebut, beliau bilang itu mungkin pemerintah tidak ada pemasukan, ya, sehingga ia mengambil dari pajak itu. Ini saya sambung, kalau begitu bagaimana hukum orang yang bekerja di kantor pajak? Ya jelas ya, dari hukum asal mengambil harta manusia ini kembali kepada penjagaan terhadap harta, boleh atau tidak? Jadi bolehkan dari sisi syariat, kan begitu? Maka dia menjawab, ya, tapi perhatikan jawabannya di sini supaya antum tahu bagaimana kadar dari fikih dan kadar orang memberikan jawaban. Kata beliau, Ya, ketika saya tanya bagaimana kalau dia kerja di kantor pajak, kata beliau, dia harusnya tidak kerja di situ, keluar dari pekerjaannya. Tapi kalau dia keluar akan membahayakan dirinya, ya, membahayakan keluarganya, tidak ada masalah dia kerja sebatas dia mencari pekerjaan lain. Perhatikan, sebatas mencari apa? Pekerjaan lain. Di sini beliau di dalam jawabannya menggabungkan antara sejumlah maqasid syariah. Beliau tidak melihat di dalam satu sudut saja. Kalau satu sudut hukum, satu sudut hukumnya satu saja. Keluar dari pekerjaan kan beliau. Sebab dia adalah tempat yang tidak boleh bekerja. Tapi beliau melihat dari sudut lain. Melihat dari sudut orang yang bekerja ini sendiri. Sebab keadaan manusia seperti itu. Kadang kalau dia keluar dari pekerjaannya tiba-tiba, misalnya, ini akan membawakan dorong bahaya untuk dirinya sendiri. Maka beliau menjelaskan, dia dalam masalah kerja di situ dari sisi ya darurat, dia kerja sampai dia mendapatkan pekerjaan lain. Sebatas untuk mencari pekerjaan lain. Ya, jelas di sini. Maka yang saya terangkan, yang saya jelaskan bahwa di dalam memberikan jawaban, dalam memberikan uraian, ada maqasid dan fikih hendaknya dijaga. Fikih hendaknya dijaga. Ya, di antara hal yang indah juga saya pernah dengar dari Syekh Muqbil rahimahullah. Ya. Beliau ditanya tentang seorang perempuan, ya, yang apa namanya, dia dizalimi oleh suaminya, dia dizalimi oleh keluarganya. Apakah boleh perempuan yang meminta talak? You got mail. Meminta talak? Maka Syekh menjelaskan, ada pun dari sisi boleh, ya, kerana dia membahayakan hal tersebut, membahayakan diri, ya, boleh saja dia minta talak. Boleh, kata Syekh. Tapi dari sisi nasihat, kata Syekh, saya nasihatkan dia untuk lebih banyak bersabar lagi. Ya. Sebab demikianlah dalam kehidupan, demikianlah dia terangkan nasihat-nasihat. Ya. Dan ini melihat bukan dari satu sudut saja, tapi melihat di banyak sisi. Ya. Karena itulah dari perhatikan dari sisi pendalilan, ini hal yang penting untuk dicermati. Ya, hal yang penting untuk dicermati. Nah, baik, ini diantara penjelasan berkaitan dengan masalih al-mursalah. Ada juga pendalilan disebut dengan nama istihsan. Ya. Yang jelas di dalam istihsan ini enggak, bukan pendalilan, juga amal ahli Madinah sebenarnya bukan pendalilan, memang pendapat yang kuat. Kalau masalih al-mursalah itu ada rinciannya, tentang masalih al-mursalah ada rinciannya. Kalau masalah ucapan sahabat apakah dia menjadi dalil atau tidak, juga ada silang pendapat di kalangan para ulama yang ditahqiq oleh Ibn al-Qayyim dan selainnya, bahwa pendapat para sahabat itu menjadi hujjah apabila ya, pendapat tersebut bukan hal yang apa namanya, pendapat tersebut pertama bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah, kemudian yang kedua tidak ada dari sahabat lain yang menyelisihinya, kemudian pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak berkaitan dengan apa namanya ijtihad pribadi, tidak berkaitan dengan ijtihad pribadi. Ini dari ketentuan dan syarat-syarat diterimanya ucapan sahabat. Nah, makanya bentuk-bentuk pendalilan yang hendaknya dipahami. Kapan dijadikan sebagai dalil, kapan bukan dalil. Nah, bercabang di atas hal ini, Imam Ahmad memakai dalil kalau sahabat. Imam Malik memakai dalil, apa namanya, amalan penduduk Madinah. Ya, kalau terjadi silang pendapat di kalangan mereka, memang wajar sebab dalam juga, apa namanya, dalam kantong-kantong ayat hadith. Ya, dan ada yang perselisihan dalam menentukan dari ayat hadith ini, ya, hendaknya seorang yang meluas di dalam, apa namanya, membuka banyak pintu udur, ya, banyak pintu udur. Dan kadang saya juga melihat sebagian ikhwah kadang apa namanya, ada bentuk berlebihan kadang menyikapi. Ada sebagian ikhwah kadang dia hanya baca tuntunan solat dari sifat solat Syekh Al-Albani. Ya. Kalau dia melihat ada orang yang solat dari tuntunan Syekh bin Baz atau Syekh bin Al-Faymin, ya kadang disalahkan, ya, diberikan jatuh hukum yang banyak. Sebab banyak perselisihan nanti dalam bab solat. Ya, yang dalam masalah menggerak-gerakkan atau tidak, ya kan? Ya, kemudian di dalam masalah sedekat atau tidak, tentu itu. Ya, kemudian di dalam masalah posisi tangan, apakah diletakkan di dada atau di perut atau di mana saja boleh? Ya, kemudian masalah merapatkan kaki, dirapatkan atau tidak? Ya, ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Dan banyak dari hal tersebut, ya, kalau masalah apa namanya sedekat atau tidak, ini memang fikih di dalam melihat dalil. Ya, sisi perbedaannya. Tapi kalau ada masalah diletakkan di atas dada atau di perut atau di ini, ya, ini berbeda para ulama. Apalagi secara khusus apa Syekh Al-Albani rahimahullah hanya menguatkan riwayat Tawus secara mursal, dan beliau menguatkan riwayat Wail bin Hujr yang dari jalan Mu'ammal bin Ismail. Dan Mu'amal bin Ismail ini munkar hadith dari sisi periwayatan dan menyisi murid-murid al-Thawri al-lainnya. Ya, karena itu hadith yang munkar. Yang kuat di dalam masalah meletakkan di atas dada hanya satu saja, hadith mursal dari jalan Tawus. Ya, dan ini bukan dalil. Ya, karena itu Syekh Muqbil melemahkan seluruh riwayat yang berkaitan dengan masalah letak tangan di mana? Apakah di dada? Kalau di dada lemah, dan di perut juga lemah, di bawah perut juga lemah. Jadi asalnya karena semuanya lemah, meletakkan tangan boleh di mana saja. Mau di dada silahkan, mau di perut silahkan, mau di bawah perut silahkan. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam sebuah riwayat. Pendapat Imam Ahmad dalam sebuah riwayat. Dan ini yang banyak dipakai ulama di Saudi, banyak memakai riwayat, banyak memakai hal ini. Ya. Nah, dan saya khawatir kadang sebagian ikhwah kita yang hanya mengenal apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani atas dada, mungkin kalau dia lihat Syekh bin Baz sholat atau Syekh Ibn Uthaymin atau Syekh Shalih Al-Fauzan, ya jangan-jangan dia sangka mereka yang tidak paham sholat. Saya khawatir seperti itu. Karena saya ingin membuka, mencerahkan supaya jangan ada jelek sangka terhadap para ulama. Ya, jelas ya. Masalah merapatkan kaki misalnya, merapatkan kaki. Jelas hadisnya di dalam hal ini. Syekh Al-Albani menguatkan. Betul itu hadis Ibn Umar. Beliau kuatkan. Ya. Tapi itu hadis dalam riwayat Al-Hakim dan Ibn Qudaimah. Ya. Di dalam Sahih Muslim, asal riwayatnya tidak ada kalimat merapatkan. Ya. Karena itu banyak dari para ulama di masa ini melemahkan riwayat tersebut. Ya, karena lemah asalnya tidak dirapatkan kan beliau. Asalnya tidak dirapatkan. Nah, makanya dasar-dasar yang membuat terjadi perbedaan dalam hukum fikih kaitannya kenapa? Ya. Kaitannya di dalam masalah hadisnya syah atau tidak, kan begitu? Hadisnya syah atau tidak. Nah, jelas sampai sini. Baik, ini pembahasan yang kedua dari masalah sudut dalil atau sisi dalil. Pembahasan yang ketiga dari sisi dalil, ya, tentang sebutnya dalil itu, tetapnya dalil tersebut. Ya. Kadang kalau dia syah dari sisi periwayatan, ya, syah dari sisi pendalilan. Apakah dalil ini telah syah di dalam mana cocokkah dia dipakai berdalil di situ? Ya. Apakah dia cocok dipakai berdalil? Nah, ini juga apa terjadi perbedaan di kalangan para ulama disebabkan karena hal ini. Ya, disebabkan karena hal ini. Nah, ya. Maka bentuk-bentuk pendalilan ini dari sisi kesyahannya atau tidak ini sangat banyak memberikan pengaruh di dalam terjadinya perbedaan fikih di kalangan para ulama, terjadinya silang pendapat di kalangan para ulama. Baik, ini sudut yang pertama ya, dari sisi dalil. Insyaallah sudut-sudut berikutnya. Oh, sudah masuk sesi kedua ini. Ya. Ya, baik, saya khawatir antum butuh istirahat. Kita istirahat aja 15 menit boleh ya. Ya, 15 menit atau 20 menit. Nah, تفضل حضرتك الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله